apabila mampu dan ingin ta'addud, apakah wajib izin orang tua? Ya, bukan syarat untuk nikah izin orang tua bagi laki-laki. Ya, tapi bagi perempuan, dia perlu wali dan walinya dari orang tua. Ini yang bertanya laki-laki dulunya ya, ta'addud ya, afwan. Ya. Jadi tidak syarat ya, tidak disyaratkan. Harus izin orang tua.